Gen 98.7 FM, Smart Pagi. Kemal dia sama Señorita bareng sama Matahari yang kenceng banget nih pagi ini, guys. Iya, bener. Cerah banget alhamdulillah gitu ya. Nih ya, hari Jumat. Happy yo, nih. Menyambut kalau menurut gue, kenapa begitu menyambut single apa? Terbarunya Adele. Bener. Yang nanti jam 7.45 sobat Gen, beberapa menit lagi di Gen FM. Ya, ini kalau enggak salah kan udah berapa tahun juga enggak comeback gitu loh, bikin karya udah 5 tahunan ada kali. Ada karena waktu itu kan dia ada on diet deh. Kan Adele yang dulu bukan lah yang sekarang. Itu tegar kali ya. Bukan yang sekarang. Kalau enggak salah dia apa kabar itu? Kemarin dia emang agak-agak bimbang kan, dia sempat posting gitu kan. Joko Dama apa Cici dia bilang gitu. Itu nama ini yang sama dia dokter-dokter. Makanya gue bilang oh dia mau progresnya siapa nih? Jadi emang siapa? Tia Arestia atau Raffi Ahmad. Tinggal pilih deh tuh. Kayak gitu tuh. Nanti jam 7.45 lagu terbarunya Adele Easy On Me. Kalau sekarang kita punya lagu masing-masing, sobat Gen punya jagoannya. Yoi. Senyum dulu. Siapa? Gua pengen tahu kenapa lu pilih lagu ini. Iya. Yeah. Story-nya karena enggak mungkin lu yang namanya suka sama lagunya Adele tapi lu enggak punya personal story dari lagu itu. Iya, kenapa? Benar enggak sobat Gen? Benar dong. Fire to the rain. Kenapa? Jadi lu pernah emang kerja sama damkar atau gimana? Waktu itu bakar rumah pas lagi hujan. Jadi gue suka lagu ini. Kalau cerita lagu ini sendiri kan istilahnya emang ada hubungan yang berakhir tragis. Yeah. Ya kan gue pernah mengalami hal itu gitu. Tapi terus dengerin lagu ini jadi penyemangat buat gue gitu loh. Kalau gue juga bisa bangkit lagi dari keterpurukan begitu. Lihat kan sekarang saya seperti apa. Sombong El Gusto. Ajar. Gen 98,7 FM, Sobat Gen, jam 7 ini tadi udah kita dengerin lagu Adele, yoi. Set Fire to the Rain, menyambut nanti 7.45. Bentar lagi nih guys. Easy on Me-nya Adele akan tayang perdana. Betul, dengan wajah barunya Adele ya. Ini 7.45 tayang perdana di Indonesia loh guys. Iya benar, ya, di bener. Indonesia. Gen FM cuy. Ya mungkin Sobat Gen yang baru dengerin mungkin ya, ada berapa tahun ini baru dengerin musik misalnya bisa jadi dong. Kalau nggak tahu Adele gitu ya, itu yang nyanyi Someone Like You. Alias banyak banget lah hits-hitsnya dia. Tapi hits paling ini kan pertama orang nengok Someone Like You. Someone like you. Benar. Sampai di TikTok juga rame tuh kan, ala-ala konser ceritanya. Lu gimana mal? Siapa mal? Siapa lagunya? Kalau gua Adele, lagunya yang mana? Jadi gua tahu Adele itu gara-gara jauh sebelum Someone Like You. Waktu gua naik pesawat. Gua naik pesawat ke satu negara, Sobat Gen. Lama nih. Kagak kerjaan di pesawat, otak-atik aja playlist kan. Cok-cok-cok-cok-cok, nemu lagu ini. Gue gak tahu Adele tuh siapa. Terus-terus. Nah, gue ini pergi keluar bareng sama teman gue gara-gara gue, aduh, gagal. Sakit hati. Sakit hati. Bukan sakit hati ya. Gagal cinta. Gagal cinta, pisah karena beda agama. Terus? Ini adalah beda agama yang kedua. Waduh. Sering ya, Bapak sering. Beda server ya. Padahal udah tahu gak bakal kemana-mana kan. Iya, gitu. Terus pas lagi browsing di layar-layar apa ya, layar yang ada di pesawat, lagu-lagu iseng apaan nih Adele, klik masuk ke UK top 10, pencet tuh. Terus lu bayangin di luar ya, gua duduk jendela ya, lu tahu kan pesawat gua selalu duduk jendela Sobat Gen. Dia nggak duduk di kursi tuh? Nggak, gua sama jendela. Dia nempel di kaca. Terus itu lagi jam-jam kayak maghrib gitu di pesawat. Di udara. Aduh, senja banget, senja ya, banget. Mendayu-dayu. Terus gue denger lagunya si Chasing Pavement. Chasing Pavement. Nah, di sini lagunya jelek banget cuy. Jadi bukan kayak lagi. Pavement itu kan trotoar. Ya ya. Lu jalan di satu trotoar yang lu tahu lu salah jalan. Jadi maksudnya lu nggak harus dan, you're not on the right track gitu ya. Lu tahu, lu tuh salah jalan. Tapi kenapa masih lu jalan? Kenapa lu masih mengejar jalan itu? Nah, itu istilahnya sama kayak pemotor yang naik trotoar tuh. Lu salah jalan, iya kan? Gak boleh di situ. Ujung-ujungnya ada masalah pasti. Dan liriknya lu tahu apa? Di sini ada kalimat gini. Should I give up? Or should I keep chasing? Should pain? I give up? Ya emang pilihannya cuma gitu. Lu mau mundur, mau nyerah, ya kan? Terus ada kalimatnya, kalau gue maju terus, ini waste of time apa enggak sih? Ya iya. Ya iya dong. Pakai ditanyain. Cak Adele. Dengerin aja nih lagunya nih, Chasing Pavements. I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further, this ain't last, I know, this is love. If I tell the world, I'll never say enough, cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do if I end up. Myself up and fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle. Finally, could this be? give up, or should I just keep chasing pavements even if it leads nowhere? Or would it be a waste, even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up? Pantengin terus Semangat Pagi di Gen 98,7 FM. Info cuaca di info lalu lintas terkini. Ketika balik lagi dengan perkiraan cuaca hari ini bersama rekan Iqbal dari BMKG. Ya, terima kasih rekan Dika untuk perkiraan cuaca wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya tanggal 15 Oktober 2021. Cuaca di wilayah DKI Jakarta di pagi hingga menjelang siang hari masih dominan cerah berawan. Potensi hujan ringan yang sifatnya sporadis masih terlihat untuk sebagian wilayah Jakarta Selatan maupun Jakarta Timur yang bisa sertai kilat atau petir untuk sebagian wilayah Jakarta Selatan maupun Jakarta Timur pada sore hingga malam harinya. Untuk malam hingga dini hari kembali dominan berawan di sebagian besar wilayah DKI Jakarta. Suhu berada di kisaran 25 hingga 34 derajat Celcius dengan arah angin timur laut hingga selatan dengan kecepatan yang tidak begitu kencang di kisaran 5 hingga 20 km per jam. Demikian perkiraan cuaca wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, dikembalikan ke rekan Dika. Terima kasih rekan Iqbal atas infonya, didukung oleh BMKG. Info cuaca di info lalu lintas terkini. Selamat pagi, dengarkan Gen 98,7 FM, Semangat Pagi Ngampol. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I think I'll remember you. Say sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Time of our lives, we were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best. nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Gen 98,7 FM, semangat pagi. Kemal dia sama Señorita ini lagi Adel FM nih ya. Ya sejam ini karena bentar lagi ya kita mau dengerin bersama lagunya Adele yang baru Easy On Me. Kayak apa ya lagunya? Gue belum pernah dengerin. Ya, gue juga penasaran nih. Apakah yang upbeat? Apakah yang kayak Chasing Pavement? Yang kayak gimana? Tadi by the way Sinyo udah cerita. Udah. Gue udah cerita. Berarti sekarang waktunya Fajrul. Gimana? Bias dong. Gue Fajrul cerita. Boleh gitu loh Mbak Jabri Niko. Iya, gimana Jam? Lu lagu yang mana? Gue Rolling in the Deep. Rolling in the Deep. Rolling in the Door. Ada backing story apa itu? You eh mahamahi. Kayak ikan dong mahi. Ya mahamahi. Ya mahamahi apa ya maha buat maksudnya? Tentang apa sih Rolling in the Deep tuh? Gini ya, gue punya masalah sama pasangan gue di situ aja. Sebenarnya tuh gue yakin sama dia kayak kita tuh optimis bisa melewati masalah ini. Yeah. Tapi yang satu berusaha, yang satu kagak gitu mal. Gitu jadi kayak. Kok gue cuma usaha sendiri sih? Apa nih, finansial? Enggak apa-apa. Enggak, masalah hubungan maksudnya. Iya, enggak. Masalah hubungan bersama kan berarti. Hubungan bersama? Iya, cuma apa dia enggak ceritain masalahnya apa. Ceritain dong, apa? Enggak seru nih. Enggak, kepo ya Bapak ya, sampai dalam loh. Udah lewat juga. Iya sih. Apa sih ya? Lebih ke menyamaratakan maksud orang tuanya dia. Oh, itu masalah. Kalau udah ngomong orang tua udah susah. Jadi kan? Masalah guanya itu ya. Lu berusaha untuk apa ya? Dapat restu dari orang tua. Iya, lu berusaha untuk apa ya? Nyampe ke ekspektasi orang tua. Nah, gua, tapi dia nggak dukung. Iya, gua berusaha. Gua bilang gua oke kalau orang tua lepas segala macam. Ayo, gua peng. Ayo, gua bisa gini-gini terus dia. Ngalah, udahlah, nggak usah lah. Kita udah nyerah aja gitu. Ya, ampun. Lu jangan rolling in the deep gitu. Iya, udah jangan berkutat. Emang artinya itu ya, aja. Rolling ya kan rolling in the deep bahasanya bagaimana ya Pak? Kayak ngegulung. Ya lu di situ-situ aja. Kayak telur gulung mal gitu aja tuh nggak kemana-mana. Berkutat di kedalaman. Gitu. Iya. Tapi dalamnya juga nggak ada. Jadi, istilahnya progres apa-apa ya, gue punya, ibaratnya jalan di tempat ya. Bener, gue punya masalah itu. Terus gue nggak tahu lah gue apa yang gue dengerin apa segala macam. Terus one day gue nonton mostly jazz di Kemang waktu itu di RW Lounge punyanya Indra Lesmana. Pas lagi Barry Likumahua sama Raisa nyanyi lagu ini pas nyanyi lagu ini ada tuh masih ada di YouTube tuh. Gua kirain lu pas kemarin ada masalah lu langsung ke Pegadaian kan ngatasi masalah tanpa masalah. Masalahnya yang di Gadai aja nggak ada. Harga diri lu bisa. Ada. Dengar ini sobat Gen. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing the dark. semangat pagi nampol. I will leave my heart at the door. I won't say a word. They've all been said before, you know. So why don't we just play pretend? Like we're not scared of what is coming next, or scared of having nothing left. Look, don't get me wrong, I know there is love tomorrow. All I ask is in your eyes, and I'm sure my eyes, they speak for me. No one knows me like you do. And since you're the only one that mattered, tell me, who do I run to? Don't get me wrong, I know there is no tomorrow. Gen 98,7 FM, semangat pagi. Kemal dia sama Señorita. Sabar ya, untuk yang mau ngedengerin lagu terbarunya Adele, yo, Easy on Me. Sabar dulu, ntar 745 serentak ya di Gen FM. Terus di Jack juga, Mustang juga, sama Kiss. Tapi kita duluan 744. Nah, kita dengerin dulu. Tadi katanya 743, gimana sih? Lu maunya berapa, Jrul? Coba tawar dulu deh, masih pagi nih. Beda yang semenit aja biar kita duluan. Iya, benar. Kan biar mencetak sejarah. Mau ada salah sambung ya? Gak usah, udah langsung Adele aja. Ya karena gini, salah sambung. Buat sobat Gen yang sering dengerin salah sambung, karena ada yang komentar lucu banget nih salah sambung gitu. Itu ya alhamdulillah dapat lucu. Tapi ya pernah juga kita ketahuan loh. Oh sering. Kegap banyak. Bener. Ini salah satunya ini nih sobat Gen. Lo dengerin nih. Kita tuh pengen nganter sepeda yang benernya. Oh gitu. Ini sepedanya salah. Oh gitu Pak. Iya, nah yang punya Mbak nih masih inden 3 bulan lagi nih. 3 bulan lagi. Iya, jadi itu pesanan orang, alamatnya deketan memang. Salah tuh tim saya nganterinnya. Tapi beneran belum dipegang ya Mbak, belum dibuka ya? Belum. Iya, kita ambil ya Mbak, Ya udah boleh. Ih, Mbak, kemarin jadi gimana sama pembayarannya, berarti bisa dilunasin duluan enggak Mbak? Iya, enggak saya inilah. Loh, saya konfirm dulu lah. Iya akan pasti datang Mbak, 3 bulan lagi akan pasti datang. Tapi kalau ada DP sekarang lagi, ada pelunasan lagi, saya usahain 3 hari deh. Ya nanti saya ingin ajuin ke Shopee dulu lah. Gak usah, ini kan udah tinggal ganti unitnya doang. Ya unitnya dulu lah datang. Loh, gak bisa dong. Lewat saya aja Mbak, lewat saya. Ini kayaknya Kemal atau Dias lagi deh. Kemal siapa Mbak? Kemal Gen FM lagi ya, ngerjain gue lagi. Udah 4 kali tahu nih beneran. Bohong ya. Yuk biar 5 kali yuk. Beneran 4 kali. 4 kali lah. Kemarin terakhir yang mobil kan sama si. Oh, mobil Mbak juga. Udah kena ya pantusan hatam. Suaminya laki lu. Nah, suami lu hobi banget. Nah, itu lagi yang ngirim korban juga pakai gimana sih? Lakinya gue itu demen banget ya, maksudnya hobi banget gitu loh. Gemai ya sama bininya. Iya. Kerjaan mau salah sambung. Ya, semoga. Dia demen kali ya liat ekspresinya kalau lagi dikerjain. Semoga lancar-lancar ke depannya salah sambung ya. Gak ada gagal-gagal lagi. Amin. Kayak yang ini nih sobat Gen, abis ini lengkapnya tapi. Yang kali ini dari mana nih Pak? Ini dari internasional apa yang dalam apa lokal ini? Ini Saudi Pak, Arab Saudi. Kita di mana kapalnya? Enggak punya kapal. Enggak punya kapal. Kapal api punya. Oh, enggak ada Pak. Kan? Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana. Dengerin di salah sambung sebentar lagi. Bosen dengan gaya rambut yang itu aja? Mau coba sesuatu tapi belum berani? Bukan fashion aja yang jadi tren, tapi gaya rambut juga akan berubah seiring waktu. Tantang diri lo dan waktunya ubah gaya rambut lo dengan MS Glowman Playmaker. Dengan Playmaker Pomade, lo bisa tampil lebih kece dengan berbagai pilihan yang sesuai karakteristik lo. Ada clay, water, dan oil. Semua bisa lo pakai sesuai kebutuhan dan aktivitas lo. Lebih menarik lagi, karena ada Beard and Hair Serum yang membantu meningkatkan ketebalan rambut, juga menstimulasi pertumbuhan rambut dan mengurangi kerontokan rambut. Pakai Playmaker Pomade, terus Beard and Hair Serum, dijamin bikin gaya lo makin kece. Tenang aja, habis pakai Playmaker Pomade, rambut lo akan tetap halus karena mengandung ekstrak aloe vera yang melembutkan. Order sekarang di msglowformanid.com. Saatnya pegang kendali, pakai Hair MS Glowman. Gue kan udah nonton ya, What a Wonderful-nya Kang Arman Maulana yang di YouTube channelnya Mitsubishi Motors. Gue juga udah. Gue bingung kenapa foto gue gak masuk sama keluarga gue. Padahal gue foto di dealer loh. Iya. Ada, kan kelihatan. Ada yang pas keluarga, yang lagi di depan sawah-sawah, dia megang foto, nah foto itu isinya. Sorry, gak boleh, yang baru SPK ditolak tuh gak bisa masuk. Belum nyampe ya. Iya, udah SPK, udah oke, udah jalan-jalan bawa mobilnya. Oh, baru masuk foto itu, lu kan SPK ditolak. Gue kira boleh gitu, Bang. Iya. Mudah-mudahan dah gue punya juga Mitsubishi ya. Amin. Expander kece dah tuh. Cakep banget. Buat sobat Gen yang namanya juga hidup ya cuy. Hidup itu kan penuh dengan adventure. Kayak gini deh, lu juga gak tahu. The next minute deh, lu tau gak akan kejadian apa the next minute? Gak tahu kita. That's life, it's an adventure sobat Gen. Tapi kita percaya kok bahwa kita semua bisa melalui ini. Nah buat yang butuh semacam apa ya, motivasi, optimisme dalam hidup atau semangat, yuk tonton musik video What a Wonderful World. Itu versi lo. Kang Arman. Ini Kang Arman. Itu kan jadi sekolah asli. Yang ingin dulu sobat George Benson ya. Bukan Josh Benson. Aduh gue lupa nah, lagi What a Wonderful World. Itu lagu favorit gue juga. Tapi lagi ini dinyanyi sama Kang Arman Maulana. Persembahan dari Mitsubishi Motors. Dan ini bisa jadi penyemangat kita semua nih, yang menjadikan hidup sebagai adventure yang wonderful. Jadi nantikan wonderful adventure lainnya bersama Mitsubishi Motors Indonesia, dan tonton langsung di channel YouTube, official YouTube channel, dan juga website Mitsubishi Motors Indonesia. Boleh tahu Yas? Apa? Louis Armstrong. Louis Armstrong, bukan Louis Vuitton ya. Bukan. Ya, jadi sobat Gen, nantikan juga ada adventure selanjutnya dari Mitsubishi Motors Indonesia. Mitsubishi Motors, drive your ambition. Gen 98,7 FM, generasi suara musik Indonesia. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So take you away. 98,7 FM Smart Pagi barengan Kemal, dia Sinyorita dan juga korban salah sambung. Ini lucu ini. Kemal ini emang udah luar ini biasa ya. Ini. Dari zaman gue jadi pendengar tuh emang kalau ngerjain korban jago banget. Ini Kemal di sini jadi aki-aki. Aki-aki. Nakal ini. Tapi enggak sih ya. Iya, enggak. Iya, lu tau enggak? Kenapa ini lucu? Karena yang ditelepon si korbannya baik. Iya. Iya, betul. Jadi kan ceritanya Kemal betul aja ketawa. Ya. Quality controlnya siapa nih? Siapa lu? Temen lu sendiri. Bos kita lah. Pas lagi ngerjain gue udah pulang soalnya. Dia sabar banget ngejelasin. Maksudnya ini kan jiwanya wah berapi-api. Jadi, banget tuh. Korban ini ini ya apa dia? Semacam Agency buat pelayaran gitu. Untuk pelayaran. Nah si Nyo nelpon bilang kakak gue mau nih. Dia udah kakaknya, udah kakek-kakek. udah jadi pelaut zaman Titanic coy. Sesinya belum selesaiin ngomongnya, kakak gue mau apa ya, mau meninggal. Tua ikut ke laut. Tapi ditanggepin cuy sama dia, baik banget. Nih dengerin lengkapnya di salah sambung. Saya Fitri Nahdi mbak, saya bukan Fitri Apsari. Saya salah orang, saya salah sambung mas, maaf. Pasti gak salah sambung. Ini dia, salah sambung di Gen FM. Halo, dengan Sina Samudra. Halo, selamat pagi. Pagi. Dengan Mbak Dewi. Iya, dari mana Mbak? Iya, perkenalkan saya Bonita. Iya? Iya, saya dapat nomornya dari Pak Kiri. Dari? Dari Pak Jerry. Oh iya, kenapa Mbak? Iya, ini mau menanyakan ini perihal apa, lamaran pekerjaan gitu. Untuk apa ya Mbak, maaf? Aku mau menanyakan untuk abangku gitu. Jadi makanya aku telepon dulu karena kan Pak Jerry yang nawarin aku nih. Tapi ya udah, maksudnya biar aku yang sounding dulu sama Mbak Dewi. Terus nanti biar ngomong sama abang aku gitu. Itunya apa Mbak? Jabatannya apa Mbak? Mohon maaf. Kalau gitu langsung bicara sama abang saya aja ya. Oh boleh. Sama Bang Bona ya. Halo. Halo Ibu Dewi ya. Iya mohon maaf, ini dengan siapa Pak? Iya saya Bona. Pengalaman saya di kelautan udah banyak. Dulu saya pernah dulu ikut juga dalam pelayaran perang. Kemudian kapal laut untuk donor di tahun 63. Itu saya pernah semua. Oh mohon maaf Pak, nah, kita kalau tuh ini apa, ini kelautan kan. Saya ini udah tua dan saya nyari kerjaan yang udah kesibukan aja gitu, bisa gitu. Maaf Pak, kalau kayak gitu nggak ada. Ah, ditutup. Mbak, tolong banget Mbak. Saya minta waktunya sebentar aja ya Mbak ya. Oh yaudah deh, oke. Iya, bentar Bang. Ayo, Mbak yang tadi ya? Iya. Maaf Pak. Iya, saya. Pernyata putus. Ini kalau misalnya saya jadi ikut di pelayaran kembali lagi seperti dulu, saya udah tahu banyak kayak saya udah bisa bawa floater sendiri Mbak. Oke Pak. Saya punya. Oh gitu. Saya punya jack up Mbak, punya jack up saya aja. Oke. Saya juga kalau misalnya itu waktu itu saya di bagian abas. Oke. Gitu. Jadi dulu saya pelayarannya, saya dari pelayarannya dari Jakarta langsung ke Korea Tenggara, Somalia, Mogadishu. Oke. Kalau ini dari mana nih Pak? Ini dari internasional apa yang dalam apa lokal ini? Ini Saudi Pak, Arab Saudi. Kita di mana kapalnya? Enggak punya kapal. Enggak punya kapal. Kapal api punya? Oh enggak ada Pak. Enggak ada kapal api juga enggak. Kita agensi jadi kayak penerimaan kru gitu Pak. Saya itu pernah megang untuk Ahramax saya pernah. Kita kebetulan di sini offshore Pak, offshore. Kapal offshore aja. Offshore. Offshore. Iya, hampir sama kayak kapal tanker. Udah tahu loh. Iya, baru Pak. Tahu nih Mbak ini. Offshore Pak. Saya ini udah 81 tahun. Iya. Jadi kapal bisa ke kapal yang mana nih? Kapan tepitannya? Nanti coba ditanyain dulu ya. Ya udah, tapi saya mau ya kalau ada kerjaan ya. Oke, siap Pak. Ya, makasih ya Mbak waktunya. Seneng banget ya ini bisa ngobrol, ada yang nyambung sama saya, masa perikanan, sama perlayaran. Oke Pak. Oke, makasih ya. Sama-sama Pak. Iya. Mbak Dewi, ya. Ya? Mbak Dewi Sartini ya. Sartika Pak, Sartika Mbak. Bukan Mbak Dewi Sartini, ini dari PT SYR kan yang punyanya Syahrini sama Reno Barak. SSR. Aduh, mau salah sambung ya. Dan Mbak Dewi masuk salah sambung di Gen FM. jam dikerjain sama Putri. Sama Mas Jerry juga. Ya Allah tolong. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me, you told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me. FM Semangat Pagi, Kemal dia sama Senyorita Buranes 745 ya. Iya. Cepetan nih, udah gak sabar nih. Di YouTube udah keluar 45 menit yang lalu. Iya, ayo. 45 menit yang lalu udah keluar. Tuh ya, okay. Easy on me, easy on us, easy on you. Tuh pokoknya siapa aja yang boleh langsung puterin deh. Betul, sobat Gen yang lagi di jalan nih, langsung nih Adele, easy on me. Gen FM, Gen 98,7 FM, generasi suara musik Indonesia. This is Adele, and you are listening to my new song, Easy On Me. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when Gen 98,7 FM, semangat pagi. Itu dia lagunya Easy On Me, Adele. Ya Allah. Easy On Me. Aduh ya Allah, sumpah deh. My Queen. Lagi. Gimana tadi kan meliuk-liuknya mah? Go my God, gue tapi nggak ngerti ya. Ini lagunya menurut gue dalam banget. Meskipun kadang kan kita nggak tahu nih. Betul. Yang penyanyinya itu menginterpretasikan lagunya buat apa? Karena kan pandangan masing-masing orang juga beda gitu loh. Kalau kata gue dan gue udah liat video klipnya juga ya Sobat Gen, ada di Vivo ya di YouTube channelnya dia. Yeah. Kalau yang gue perhatiin lirik nih Sobat Gen, menurut gue ya. Jadi ini di satu hubungan. Iya. Yeah. Cuman dia masih childish. Iya. Yeah. Tapi dia berubah. Dia pengen berubah nih. Iya. Gue udah mau berubah buat lu. Gue mau berubah. Terus? Tapi kayaknya cowoknya nggak mau nungguin perubahan itu. Masih lo easy on me aja. Gitu. Jadi kayak, ayo dong, lu sama gue, lu terima gue. Take it easy. Jangan ngeburu-buruin gue untuk berubah. Yeah, jangan gitu. Jangan dipush gitu ya. Tapi gue mencoba untuk berubah gitu. Nah kalimat yang dalam sih. Dia bilang, for things to change. When we are both so deeply stuck in our ways, you can't deny how hard I have tried. Dia udah nyoba cuy. Udah nyoba sekeras tenaga gitu ya. Terus, but now I give up. Aduh. Akhirnya kalo, endingnya menyerah. Kalau gue melihatnya bukan dari sisi liriknya sih. Dia menggunakan formula waktu awal pertama kan Someone Like You tuh. Tipikal lagunya kan juga sama kan. Bener. Gitu kalau gue ngeliatnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi apa ya, new path untuk Adele di album barunya kan ini. Kan path gak ada ya? Iya sih, di new Facebook. Iya. New YM. Ngegas tuh kalau belum sarapan. Hei sabar, kan masih belum di Senin mulainya. Ada jajal lagi minggu ini kan. Gue kenapa kita diet Sobat Gen, karena kita pengen kayak Adele. Iya, betul. Gen 98,7 FM.